بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, juga Radio As-Sunnah lain di Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Rai Padang, dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, juga pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pembahasan kita sudah sampai pada bab orang-orang yang mengingkari takdir. Sudah diterangkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diceritakan tentang orang-orang yang ingkar kepada takdir. Ibnu Umar menyatakan bahwa seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, emas itu lalu disedekahkan, diinfakkan, maka infak tersebut tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membawakan hadis dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menceritakan kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk orang biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu semuanya dijawab. Ketika menerangkan tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan takdir. Empat rukun iman sudah kita terangkan secara ringkas, iman kepada Allah, para malaikat, kitab dan rasul. Sekarang kita masuki rukun iman yang kelima secara ringkas pula. Beriman kepada hari akhir mencakup beberapa poin. Tidaklah sempurna, tidaklah benar keimanan seseorang kepada hari akhir kalau tidak mengimani beberapa perkara yang akan diterangkan ini. Jadi iman kepada hari akhir bukan sekedar meyakini bahwa kiamat akan terjadi, seluruh alam jagat raya akan hancur, sudah sampai di sana saja. Tidak. Tapi beriman kepada hari akhir mencakup, pertama, beriman kepada tanda-tanda kiamat, baik yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita juga sudah sering menerangkan ada empat tanda-tanda kiamat, empat jenis, bukan empat poin. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti terbelahnya bulan, itu sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, sebab itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut sebagai tanda kiamat. Allah berfirman, iqtarabatis saah wan syaqqal qamar, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Termasuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda kiamat. Beliau menyatakan, bu'ithu ana wal qiyamati kahatain. Aku diutus pada waktu ketika jarak waktu antara aku dan kiamat seperti ini. Lalu beliau menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya yang menunjukkan sudah dekat. Itu sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Dan banyak lagi poin yang lainnya. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Banyaknya pembunuhan, banyaknya fitnah, banyaknya terjadi perzinahan, kemaksiatan, dan banyak lagi poin-poin lainnya. Itu juga sudah sering kita terangkan. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda besar. Tanda besar itu ada 10. Di antaranya keluarnya Dajjal la'natullahi alaih, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, termasuk munculnya Dabbah yang juga Allah terangkan dalam Al-Quran, dan poin-poin yang lainnya. Semua itu diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Wajib untuk kita yakini, meyakini tanda-tanda kiamat yang Allah terangkan dalam Quran atau dalam hadis yang sahih, termasuk bagian dari iman kepada hari kiamat. Ini poin yang pertama. Kita gak akan jelaskan secara rinci karena terbatasnya waktu. Kedua, iman kepada hari akhir mencakup juga iman kepada kematian. Bahwa kita semuanya ini pasti akan mati. Dan iman kepada kematian mencakup 5 poin. Pertama, wajib meyakini bahwa semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Baik manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk para malaikat. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa itu? Para malaikat. Juga yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Satu-satunya yang tidak mati hanyalah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa, akan mati, kecuali hanya wajah Allah. Itu keyakinan yang pertama dari iman kepada kematian. Kedua, iman kepada kematian mencakup beriman bahwa segala atau semua makhluk kematiannya sudah ditetapkan. Baik waktunya, tempatnya, caranya, penyebabnya, apakah dia matinya dibunuh, atau tenggelam, atau terbakar, atau penyakit, atau apapun cara kematian. Ya. Waktunya juga sudah ditetapkan. Gak bisa diundur walau sedetik. Gak bisa dipajukan walaupun sedetik. Itu poin kedua. Poin ketiga, iman kepada kematian mencakup bahwa tak ada seorang pun yang tahu kapan kematian, saat kematian seseorang. Kita enggak ada yang tahu, termasuk kematian kita kapan, di mana, bagaimana. Kematian saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Keempat, iman kepada kematian mencakup juga banyak-banyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu mati. Dan poin terakhir, termasuk juga beriman kepada kematian Allah, dan inilah yang merupakan hikmah terbesar, at-ta'ahub lahu qabla nuzulih wal isti'dadu lima ba'dahu qabla husulih. Mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu kita alami, mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kematian, sebelum kematian itu mendatangi, dengan cara beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Itulah lima poin yang tercakup dalam hal iman kepada kematian. Ini yang kedua. Ketiga, beriman kepada hari akhir mencakup juga beriman kepada adanya alam kubur. Di alam kubur ada tiga poin. Dua diantaranya pasti teralami oleh setiap orang. Satu diantaranya hanya sebagian orang mengalami, sebagian lagi tidak. Pertama yang pasti teralami adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu berupa pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada mayit di alam kubur. Ini teralami baik oleh orang yang beriman, orang yang muslim tapi ahli maksiat, orang durhaka, termasuk juga orang kafir. Seluruhnya mengalami pertanyaan di alam kubur. Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Disebut fitnah karena proses tanya jawab itu menakutkan, mengerikan. Pertama, di dalam suasana yang mencekam karena di alam kubur, alam yang sangat asing bagi kita. Kedua, malaikat yang menanyainya membuat orang takut. Warna dari malaikat ini secara fisik hitam kebiru-biruan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Terus disebut munkar dan nakir, maknanya sama, munkar sinonim dengan nakir. Sumia munkar munkara li'anna kulla man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya, saking menakutkannya. Di samping itu, bertanyanya dengan bentakan yang sangat dahsyat. Sampai dalam hadis disebut syadidal intihar. Dua-duanya, munkar dan nakir, dahsyat sekali bentakannya. Oleh karena itu disebutlah fitnah, termasuk ini teralami oleh orang mukmin pula. Ini yang pertama, fitnah kubur. Kedua, hanya sebagian orang yang mengalami, yaitu azab kubur, yang semoga Allah SWT membebaskan kita dari azab kubur ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur ini. Azab kubur ini teralami pertama tentu saja oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ketika di dunianya meyakini agama lain, bukan seorang muslim. Kedua, azab kubur teralami oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang beriman, tapi ahlul kabair. Mereka pelaku dosa-dosa besar. Mereka suka ibadah, suka sholat, suka saum, haji mungkin sudah 7 kali, infak dan sodakohnya keluar, suka gibah, suka zolim, suka ini, suka itu, semuanya serba suka. Suka maksiat, Dan ketika ditimbang kemaksiatannya mungkin lebih berat daripada pahala yang diperolehnya. Orang ini walaupun dia muslim yang suka ibadah, tapi dosa-dosanya mungkin lebih banyak daripada pahalanya. Kata orang Sunda mah, wayahna, diazab dulu di alam kubur. Apa boleh buat? Dia harus diazab dulu di alam kuburnya. Yang semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur ini. Ini yang kedua. Hanya sebagian orang yang mengalami. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang yang tunduk, patuh, taat, satia, satuhu kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, walaupun tidak maksum, walaupun pasti sekali dua kali terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, tapi kadar dosanya jauh lebih sedikit daripada kadar kebaikannya, maka mungkin orang ini selamat dari azab kubur. Dia akan memperoleh poin ketiga, yaitu nikmat kubur, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh nikmat kubur. Nikmat kubur tidak teralami oleh setiap orang, tapi hanya teralami oleh sebagian orang yang tidak mengalami azab kubur. Dia akan mengalami, merasakan nikmat kubur. Itulah tiga poin yang teralami oleh manusia di alam kubur. Pertama, adanya fitnah kubur berupa pertanyaan munkar nakir di alam kubur. Yang kedua, azab kubur bagi orang-orang yang pantas menerimanya. Dan yang ketiga, nikmat kubur bagi orang-orang yang layak mendapatkannya. Adanya alam kubur, baik nikmat atau azab atau fitnah, dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan diterangkan dalam banyak hadis. Saking banyaknya ini hadis yang menerangkan tentang alam kubur, sampai-sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak di setiap tabaqat, di setiap generasi perawi hadis. Saking banyaknya yang meriwayatkan, maka mustahil mereka bersepakat dusta. Enggak. Tapi yang disepakati hanya isi hadis, bukan lafaz hadis. Lafaznya mungkin berbeda-beda, tapi temanya, kontensnya, isi, redaksi dari hadis yang diriwayatkan, semuanya berbicara tentang hal yang sama, yaitu alam kubur. Redaksinya berbeda-beda. Itu yang disebut dengan mutawatir maknawi. Yang disepakati hanya makna dari hadis yang diriwayatkan. Maknanya semuanya berbicara tentang alam kubur. Itu lebih dari 45 hadis yang sahih tentang masalah itu. Makanya mencapai derajat mutawatir maknawi. Ya, dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih mencapai derajat mutawatir tadi. Makanya tidak boleh ada keraguan, apalagi mengingkari tentang adanya azab kubur atau nikmat kubur, terlebih hanya berdasarkan logika. Dengan mengatakan gak logis kalau ada azab kubur, diperiksa, dihisabnya di hari kiamat belum, kok sudah diazab, gak adil. Itu menurut logika dia. Atau yuk nih, ada orang kafir mati nih kemarin. Kata hadis, orang kafir mati di alam kuburnya, dihimpit tubuhnya oleh tanah, remuk, menjerit, kemudian disiksa. Yuk besoknya kita bongkar. Begitu dibongkar, utuh seperti sedia kala. Nih kuburan orang soleh, disepakati kesolehannya, kata hadis, memperoleh nikmat kubur. Salah satu nikmat kuburnya dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin surga. Nih ada orang soleh kemarin mati, yuk kita gali, kita rasakan angin surga. Ketika dibuka ada perubahan gak? Tidak ada. Baik orang yang soleh ataupun orang durhaka tetap gitu-gitu juga dari kemarin. Lalu disimpulkan gak ada tuh azab kubur, gak ada nikmat kubur, gak ada alam kubur, tuh gak ada perubahan. Ayat dan hadis yang berbicara tentang alam kubur dia tolak hanya berdasarkan realita lahiriah yang dia lihat. Dia mengira alam kubur itu kuburan. Membuktikan ada tidaknya alam kubur dengan cara membongkar kuburan, lalu disimpulkan gak ada tuh alam kubur. Keliru. Karena beda alam. Kalau kuburan alam gaib atau alam nyata. Alam nyata siapa yang gali kuburan? Kita. Bisa gak kuburan kita pindah, kita rubah, kita apa-apakan? Bisa. Itu buatan kita, itu alam nyata. Adapun alam kubur itu alam gaib. Kita gak tahu itu di mana. Kita gak tahu bagaimana keadaannya. Yang jelas tidak bisa difahami secara logika yang berlaku di alam dunia. Kalau di alam dunia orang sudah hancur tulang belulangnya, mati gak bisa berdiri lagi, gak bisa hidup lagi. Di alam kubur setelah digencet dengan tanah remuk itu tulang belulangnya kembali utuh seperti sedia kala. Di dalam hadis ketika orang-orang kafir tidak bisa menjawab, dipukul oleh palu yang besar. Yang seandainya palu itu ditimpakan, dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung batu itu bisa jadi apa? Rata dengan tanah. Bayangkan palu sekuat itu, sebesar itu, ya, ditimpakan, dipukulkan ke orang, remuk tulang belulangnya, kemudian dikembalikan utuh seperti sedia kala. Pukul lagi, menjerit lagi, dikembalikan seperti sedia kala. Kejadian ini hanya terjadi di alam gaib. Di alam yang lain gak mungkin terjadi di alam dunia, alam nyata. Makanya mengingkari alam kubur hanya karena melihat kuburan ini keliru besar. Alam kubur bukanlah kuburan, walaupun mungkin masih ada hubungan, tapi tidak sepenuhnya alam kubur adalah kuburan. Ya, beda. Jadi karena alam kubur alam gaib, dan keberadaan alam kubur yang gaib itu diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih, wajib kita yakini, masuk akal ataupun tidak. Dan tidak mungkin masuk akal karena alamnya lain. Disinilah yang membedakan mukmin dan kafir, yaitu beriman kepada hal gaib. Selama yang gaib itu diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, Allah berfirman tentang ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang gaib itu diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, wajib untuk kita yakini. Mana sajakah ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang alam kubur? Banyak. Di antaranya Al-Quran surah Ibrahim 27, Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kata Allah, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ini ayat tentang alam kubur. Kata siapa? Kok kayaknya gak ada hubungan ayat ini dengan alam kubur? Allah berfirman, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Apa relevansinya, korelasinya, hubungannya ayat ini dengan alam kubur? Dan siapa yang mengatakan ayat ini berbicara tentang alam kubur? Yang mengatakan ayat ini berbicara tentang alam kuburlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang ya. Tentang peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah seorang laki-laki bangsa Ansor. Setelah beres menguburkan, beliau duduk. Seluruh sahabat juga duduk, tapi yang jelas tidak menduduki kuburan karena terlarang. Duduk di tanah atau tempat yang tidak ada kuburannya. Lalu beliau memerintahkan Istaidu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Para sahabat lalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Berbicara, berdoa, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari azab kubur 3 kali. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses kematian yang teralami baik orang yang beriman ataupun orang durhaka. Proses dicabutnya nyawa. Ini hadisnya panjang, yang akan saya jelaskan seluruhnya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang beriman setelah dicabut nyawanya, ruhnya dibawa ke langit yang ketujuh, oleh Allah disuruh dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Setelah masuk lagi ke jasadnya di alam kubur, di alam kubur ya, bukan di kuburan, lalu datanglah 2 malaikat disuruh bangun dan disuruh duduk. Kalau di kuburan bisa enggak duduk di dalam kuburan? Enggak, karena space-nya enggak adanya. Mentok pas mau bangun mentok ke apa? Ke tanah. Ini di alam kubur. Ya. Lalu ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu itu? Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah menganugerahkan ketegaran kepada mereka, lalu mereka bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ingat, tadi dijelaskan bertanyanya itu dengan cara dibentak, dengan suara yang dahsyat, yang keras. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan proses pertanyaan itu, suara munkar dan nakir bikin seluruh tulang belulang patah dan berhamburan atau berjatuhan ke bawah. Saking dahsyatnya, kalau itu kejadian di dunia, kita aja kalau dibentak oleh orang yang kita takuti, lutut kita gimana? Nyorot-cot ya, gemeter gitu, sampai bruk bisa-bisa jatuh karena saking lemesnya. Ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Tapi Allah menegarkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dan jawaban yang mantap. Mereka menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi menyatakan fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantap. Inilah yang kata Nabi SAW yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim 27. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Maknanya di alam kubur, fil hayati dunia wa fil akhirah, dan di akhirat. Di akhirat itu di alam kubur Allah mantapkan, Allah tegarkan jiwa orang beriman ketika ditanya oleh orang oleh malaikat munkar dan nakir, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap, maknanya dengan jawaban yang benar. Ayat ini kata Nabi SAW tentang alam kubur. Yang mengaitkan ayat ini dengan kejadian di alam kubur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak berbicara berdasarkan pendapat pribadinya. Enggak. Apa yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu dari Allah azza wa jalla. Allah yang menyatakan demikian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu dari pendapat pribadinya, enggak. Semua yang diwahyukan, semua yang diucapkan tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya, ya. Nah, kejadian alam kubur, bahwa ayat tadi berbicara tentang alam kubur, perkara gaib. Dan Allah hanya memberitahukan perkara gaib kepada Rasul yang diridhoinya. Allah berfirman dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib ini kepada seorang pun di kalangan makhluknya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi SAW sebagai salah satu Rasul yang diridhoi, mengetahui banyak perkara gaib. Diberitahu oleh Allah SWT. Beliau, kata anak muda sekarang mah, tidak sotoi. Apa sotoi itu? Tidak sok tahu berbicara tentang perkara gaib tanpa instruksi penjelasan dari Allah. Enggak pernah Nabi SAW berbicara atas apa, berbicara dari pikiran pribadi, dari perasaan pribadi, lalu ini diaku-aku ini dari Allah padahal bukan. Enggak mungkin beliau berani demikian. Sebab seandainya beliau berani demikian, oleh Allah itu urat lehernya diputus seketika itu juga loh, kalau berani begitu tuh. Allah berfirman dalam Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah azza wajalla, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Makanya Nabi SAW tidak berani berbicara tentang syariat, terlebih tentang alam gaib. Hanya dugaan pribadinya, hanya pendapat pribadinya, lalu mengatasnamakan ini dari Allah. Tidak mungkin berani, oleh Allah sudah diancam. Makanya beliau menyatakan ayat ini tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang alam kubur. Allah menegarkan, memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, termasuk salah satunya di alam kubur. Jadi ayat ini berbicara tentang alam kubur. Ini pertama. Kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 101. Kata Allah, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila azabin azim. Allah berfirman, kami akan azab itu orang-orang kafir dua kali. Setelah diazab dua kali, kami akan masukkan, akan kami kembalikan mereka ke azab yang sangat dahsyat, yang lebih dahsyat. Kalau begitu diazabnya berapa kali? Ulangi, kami akan azab mereka ini dua kali. Setelah diazab dua kali, kami kembalikan mereka, kami masukkan mereka ke dalam azab yang lebih dahsyat. Jadi berapa kali diazabnya? Tiga. Setelah dua kali diazab, nah penghabisan baru azab yang lebih dahsyat. Jadi tiga kali azab. Siapakah tiga kali azab tersebut? Pertama orang-orang kafir. Terus dua kali diazab itu sebelum akhirat. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam azab yang paling pedih. Dua kali diazab sebelum di akhirat, pertama di dunia, kedua di alam kubur. Setelah dua kali diazab, barulah nanti di akhirat dimasukkan dalam azab yang sangat pedih, yaitu alam neraka waliyadzubillah. Kata siapa penafsiran itu teh? Kata para ahlinya di kalangan sahabat dan para ulama. Di antaranya berkata Abdullah bin Mas'ud, berkata juga Abu Malik, juga Ibnu Jurayj, juga Imam Hasan Al-Basri, juga Sa'id dan Qatadah, juga Ibnu Ishaq. Mereka semua menyatakan annal murada bidzalika azabud dunya wa azabul qabr thumma yuradduna ila azabin azim wa huwa azabun nar. Berkata orang-orang yang tadi disebut, yang dimaksud dengan dua kali diazab, pertama azab di dunia, kedua azab di alam kubur. Setelah itu barulah mereka dimasukkan ke azab yang lebih dahsyat, yaitu di neraka. Adapun azab di dunia, ragamnya banyak. Salah satunya adalah kekalahan secara telak orang-orang kafir di hampir semua medan perang. Kekalahan mereka di dalam perang Badar saja ya, itu sudah merupakan azab fisik, juga psikis, juga finansial, juga kehormatan, nah segala-galanya aja. Secara fisik mereka banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, banyak yang tertawan. Secara psikis kalau kalah dari medan perang gimana? Daun jelas ya, merasa hina. Padahal jumlah mereka berapa kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin? Tiga kali lipat. Lebih banyak, lebih apa namanya jumlah tentaranya, lebih banyak perbekalannya, tapi kalah. Wah, secara psikis itu sudah hina banget ya. Harta rampasan perang, harta yang mereka bawa di medan perang dirampas semua oleh kaum muslimin, dimanfaatkan. Itu azab yang mereka alami di alam dunia. Terlebih hasil akhir perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW nampak nyata berupa terkuasainya seluruh kota Mekah. Semuanya kota Mekah dikuasai oleh Nabi SAW. Ka'bah dibersihkan dari seluruh najis dan kotoran berupa patung-patung berhala yang selama ini disembah. Dibabat semuanya sampai hancur. Allah menyatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika apa membabat patung-patung itu, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan, karena memang kebatilan itu sesuatu yang memang harus dimusnahkan. Menurut sudut pandang ilmu tauhid, apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat menghancurkan patung-patung yang sudah berusia mungkin ratusan tahun itu, bagus apa buruk? Bagus, memang harus begitu. Tapi beda lagi kalau menurut sudut pandang ahli seni, ahli sejarah. Aduh, itu patung yang bernilai seni yang tinggi itu sayang ya dihancurkan. Ada yang ngomong begitu? Banyak loh, muslim juga. Kita harus lihat keadaan Mekah sebelum didatangnya Muhammad SAW. Begitu indah, nilai sastra, nilai seninya begitu tinggi. Adanya patung-patung hasil karya yang monumental, katanya begitu. Dihancurkan atas nama agama. Dengan nada melecehkan dakwah yang dan perjuangan yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Semuanya hancur, hancur, hancur. Dikuasai oleh kaum muslimin. Penduduk Mekah seluruhnya muslim. Bukan hanya Mekah Madinah. Jazirah Arab di kemudian hari seluruhnya disukai oleh kaum muslimin. Secara psikis menurut orang kafir itu azab yang super kelak di alam dunia. Itu azab yang pertama di dunia. Azab yang kedua di alam kubur. Dan azab yang terakhir yang jauh lebih dahsyat di mana? Di akhirat. Ayat ini kata para sahabat berbicara tentang alam kubur atau azab kubur. Yang mengaitkan ayat ini dengan azab kubur bukan saya, bukan ustaz, bukan orang biasa. Para sahabat dan para ulama ahli tafsir. Inilah ayat yang kedua. Ketiga, dalam Al-Quran surah As-Sajdah 21, Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kata Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, pasti kami akan rasakan itu kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Minal azabil adana, azab yang lebih enteng, lebih ringan. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih dahsyat. Jadi ada dua azab, azab yang lebih ringan dan azab yang lebih dahsyat. Makna azab yang lebih ringan dan lebih dahsyat itu apa dan di mana? Berkata Mujahid, Mujahid seorang ulama tabi'in, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Idza ja'aka tafsiru min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup itu bagi kamu, gak perlu bertanya lagi kepada yang lain, sebab dialah yang paling ahli di zamannya. Juga berkata Abu Ubaidah, kata Mujahid dan kata Abu Ubaidah yang dimaksud, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى, kami akan rasakan kepada mereka, akan timpakan kepada mereka azab yang lebih enteng, maksudnya azab kubur, sebelum mereka memperoleh azab yang lebih besar, yaitu azab di mana? Di neraka. Ayat ini berbicara tentang azab kubur. Ini yang kedua. Ketiga. Sekarang keempat. Lihat surah Ghafir ayat 45-46. Nama lain dari surah Ghafir surah apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun ada enggak? Ada surah ke-23. Kalau Al-Mu'min atau Ghafir surah ke-4 40. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah, neraka selalu disodorkan, ditiupkan ke alam kubur mereka setiap pagi dan petang. Maksud mereka di sini Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap pagi dan petang api neraka dihembuskan ke alam kubur mereka. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti pada hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan tentara Fir'aun dan Fir'aunnya itu ke azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu azab apa? Azab neraka. Dengan demikian dihembuskannya api neraka itu dilakukan sebelum kiamat, sejak sekarang di alam kubur. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Api neraka itu dihembuskan tuh, disodorkan kepada mereka setiap pagi dan petang, dan nanti pada hari kiamat, nanti. Belum kan? Berarti sekarang yang sudah terjadi, api neraka dihembuskan ke alam kuburnya itu berarti di alam kubur. Nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke yang lebih dahsyat, ke azab yang lebih dahsyat. Ayat ini berbicara tentang azab kubur. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang azab kubur. Tapi 4 ayat yang kita jelaskan sudah lebih dari cukup untuk memberikan keyakinan tentang adanya alam kubur. Jangankan 4 atau lebih, sepotong ayat saja ada yang berbicara tentang alam kubur, sudah wajib untuk kita yakini. Apalagi banyak. Adapun hadis yang sahih itu jauh lebih banyak. Lebih dari 45 hadis yang sahih, yang derajatnya sampai kepada derajat mutawatir maknawi. Di antaranya adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qubbiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihim al munkar walil akhar an nakir." Bila mayyit, dalam riwayatnya, bila salah seorang di antara kamu sudah dikuburkan, datanglah kepadanya 2 malaikat yang aswadan azraqan, hitam kebiru-biruan. Bayangkan, yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Fayaqulani, lalu kedua-duanya bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki ini namanya Muhammad? Orang mukmin ini menjawab, "Huwa Abdullah wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Orang ini adalah Abdullah dan rasulnya, hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad itu hamba dan utusannya. Ini hadis masih agak panjang, tapi ini menjelaskan tentang adanya alam kubur. Ini yang pertama. Kedua, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laula alla tudafinu la da'awtu Allah ay yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma." Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak menguburkan jenazah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah ya, Nabi SAW tidak berdoa. Kalau beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan seluruh umatku bisa mendengar jeritan dari alam kubur." Aduh, bahaya, kita gak bisa tidur loh. Jangankan yang menjerit di alam kubur tuh, kita umpamanya lagi mau tidur terus tetangga kita ada bayi ya, kemudian nangis, kita terganggu apa tidak? Terganggu. Ini yang menjerit di alam kubur, bayangin. Pas kita lagi ngalenyap, ngalenyap tuh apa ya? Melenyap, menjelang mau tidur, tiba-tiba ada jeritan dari alam kubur. Maka kalau manusia bisa mendengar jeritan dari alam kubur, bisa-bisa mereka enggak mau menguburkan mayit loh. Enggak perlu dikuburkan, khawatir nanti ada jeritan, kan gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kamu bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Mental Nabi Muhammad SAW itu luar biasa hebatnya. Beliau tidak sampai pingsan. Beliau tidak sampai stres mendengar jeritan di alam kubur, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan hadis ini menjadi dalil adanya azab kubur. Ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin bala. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطير من بوله. Kata Ibnu Abbas, suatu saat Nabi SAW melalui dua kuburan. Lalu beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Dari mana beliau tahu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mendengar jeritan dari alam kubur. Kemungkinan kedua, diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kedua penghuni kubur itu sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang dianggap besar. Dianggap kecil, bala innahuma lakabiran. Padahal ya, kedua dosa ini adalah dosa besar. Dosa besar makanya diazab. Di alam kuburnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair dalam bab Muqaddimah, ketika menjelaskan definisi dosa besar adalah salah satunya dosa yang memperoleh ancaman azab di alam kubur. Itu dosa besar loh. Tapi kedua dosa yang diceritakan dalam hadis ini dianggap kecil oleh pelakunya, padahal besar. Adapun yang pertama, dia suka namimah. Namimah itu ngadu domba. Merusak hubungan dua orang yang tadinya dekat, bersaudara, bersahabat, diadu-adu, difitnah, akhirnya bertengkar, berantem, lalu bermusuhan, itu ngadu domba. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah bersuci setelah kencing. Ada gitu orang Islam yang setelah kencing gak bersuci? Ada? Banyak ya. Biasanya siapa tuh? Kalau umpamanya kita ke terminal bus, mau naik bus terus berjalan di antara lorong antara bus dengan bus, kita harus nahan nafas ya. Bau amoniak. Banyak yang buang amoniak di sana ya. Padahal ada enggak WC umum di terminal? Banyak, cuma harus bayar meren. Di sana mah gratis. Cuma di ban gitu ya. Ya, jadi setelah kencing gitu enggak dibasuh, enggak dibersihkan, cuma digibri-gibri, setelah itu sudah saja beres ya. Enggak ada terjemahan digibri-gibri. Itu diazab loh di alam kuburnya. Itu dosa besar apa kecil? Besar, tapi dianggap kecil, makanya banyak orang yang melakukannya. Hati-hati. Saya yakinlah kalau di antara ikhwan di sini enggak ada ya, pasti selalu ke WC gitu ya. Ada air gitu. Karena pikirannya kan pasti kita harus sholat nanti. Kalau enggak dibasuh nanti celana kita najis, enggak bisa sholat. Oleh karena itulah, maka kedua dosa tadi, baik namimah ataupun tidak bersuci setelah kencing, termasuk dosa besar karena diancam dengan ancaman azab di alam kuburnya. Hadis ini menjelaskan tentang adanya alam kubur, azab kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah yang keberapa, kedua apa ketiga? Ketiga. Ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, waktunya tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Sekarang ini cukup kita sampai di sini saja dulu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kelanjutan penjelasan ini akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Kepada Akhi Abdul Ghaffar di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Agar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Kami awali sesi tanya jawab ini dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari berbagai macam pertanyaan, di antaranya datang dari Lombok Timur. Saudari Dina bertanya, Ustaz, apakah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di akhirat kelak? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Dina di Lombok Timur, apakah kita nanti bisa berkumpul dengan keluarga di akhirat? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung apakah keluarga itu semuanya masuk surga atau ada sebagian yang ke neraka. Kalau seluruh anggota keluarga masuk surga, ya mereka berjumpa. Mereka bertemu dan berkumpul. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Di antara ayat adalah Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya dengan keimanan. Anaknya, cucunya juga ikut iman bersama kedua orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan mereka itu dengan anak-anak turunannya. Disatukan, bertemu. Sekalipun amalan antara orang tua dengan anaknya jauh berbeda. Orang tuanya lebih giat ibadahnya, lebih rajin, lebih getol daripada anak-anaknya. Orang tuanya memiliki pahala yang lebih banyak dibanding pahala anak-anaknya. Tingkat keimanan, tingkat amal soleh orang tua di atas anak-anaknya. Tapi anak-anaknya akan di satu levelkan dengan orang tuanya. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas bahwa Allah akan memasukkan anak-anak ke dalam surga selevel dengan orang tuanya, sekalipun amalan anak-anak itu jauh di bawah amalan orang tua mereka. Mereka berkumpul bersama di surga yang tingkatannya sama karena mereka sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya masuk ke dalam surga sekalipun kualitas dan kuantitas amalnya berbeda. Inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dengan keimanan, kami akan ikutkan si anak-anaknya itu bersama orang tua mereka. Ya, insya Allah nanti kita semua berkumpul dengan keluarga di surga nanti, dan semoga Allah memasukkan kita semua dan keluarga kita kepada ahli surga dan berkumpul dalam keadaan yang sangat berbahagia di sana. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, amin. Terima kasih atas jawaban serta doa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Berikutnya kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Baik. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta. Silakan, Abu Mizan. Nah. Barakallahu fiik. Nah, panjang lebar tadi telah disebutkan baik dari hadis para nabi, yaitu akan diperlihatkan neraka dipukul dengan palu besi, diberikan kuburannya, mungkin dirobek-robek mulutnya dan cabai-cabai. Bapak-bapak kubur yang mungkin tadi sudah disebutkan, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba atau namimba. Dan satu lagi mungkin bisa dan nyaya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ajak kubur itu terus menerus? Sedangkan di sini ajak kubur terbagi tiga orang yang selamat dari ajak kubur, yaitu orang yang beriman dan berpuasa menjaga keimanannya. Kedua, orang kafir dan musyrik. Dan ketiga, orang beriman dan berbuat maksiat. Jadi pertanyaan itu, Ustaz, apakah ajak kubur terus menerus? Dan amalan apa yang menyelamatkan dari ajak kubur? Terima kasih Abu Mizan. Nah, Ustaz, tafadhol. Iya, Bapak Abu Mizan di Pondok Kelapa ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah azab kubur itu terjadi, teralami terus-menerus sampai kiamat? Dan yang kedua, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur gitu ya. Yang pertama, iya, azab kubur teralami terus-menerus sampai kiamat, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab kubur ini. Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau berdiri di atas kuburan, beliau menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Menunjukkan bukan sekedar meleleh, bukan sekedar berkaca-kaca, tapi tangisannya dahsyat sehingga air matanya mengalir deras dan membasahi apa? Janggutnya. Orang-orang bertanya, tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tadhkurul qabar wa tabki. Engkau kalau mengingat surga, mengingat neraka, enggak nangis. Tapi kenapa kalau mengingat alam kubur kamu menangis? Berkata Utsman bin Affan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lahu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju alam akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih enteng, lebih ringan bagi dia. Jadi siapa yang selamat dari fitnah kubur, siapa yang selamat dari azab kubur, berarti dia akan memperoleh nikmat kubur. Nanti kehidupan setelahnya Setelah kiamat terjadi di alam mahsyar, di alam akhirat sampai nanti ke surganya, jauh lebih enteng, lebih mudah bagi dia. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, dia memperoleh azab kubur waliyadzubillah, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih dahsyat, lebih repot, lebih mengerikan bagi dia. Karena itu berlangsung sampai hari kiamat. Terus setelah kiamat terjadi masuk ke alam akhirat, sejak di alam mahsyar saja itu sudah menderita, lebih menderita daripada yang dialami di alam kubur. Di alam mahsyar kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki, sendal, sepatu ataupun kaos kaki, dan tidak dikhitan seluruhnya, ya. Matahari sangat dekat, sekitar 1 mil. Panasnya enggak ketulungan. Orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, sampai pinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ini jangan dibayangkan diukur dengan logika kita ketika hidup di dunia. Enggak masuk itu di alam akhirat. Hukum yang Allah terapkan di alam akhirat jauh berbeda dengan hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia ini, ya. Jadi lebih dahsyat lagi. Ya, azab kubur teralami sampai kiamat. Kalau timbul pertanyaan, enak banget orang yang matinya lebih dekat ke kiamat. Dia masuk alam kubur, diazab di alam kubur sebentar lalu kiamat. Tapi orang-orang terdahulu yang sudah mati dalam keadaan durhaka mengalami azab kubur lebih apa? Lebih lama, karena sampai hari kiamat. Adil enggak itu? Adil, pasti ketetapan Allah tidak ada yang tidak adil, tidak ada yang zalim. Semuanya itu masuk hitungan. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, bahwa seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di dunia ketika segar bugar ataupun ketika sakaratul maut, termasuk azab yang dialami di alam kubur, termasuk penderitaan yang dialami di akhirat sebelum ke surga atau ke neraka, semua penderitaan itu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Orang yang diazab di alam kubur mengurangi kadar azab di neraka, yang apabila tidak diazab di alam kubur dirapelkan nanti di akhirat di neraka, tambah dahsyat. Makin besar penderitaan, makin banyak dosa-dosa yang terhapus, makin banyak azab yang terkurangi. Makanya makin lama azab yang dialami di alam kubur, berarti makin menderita, berarti makin mengurangi azab untuk di mana? Di akhirat nanti. Makin sebentar azab yang dialami oleh orang di alam kubur sampai hari kiamat, berarti pengurangan azab di akhirat makin sedikit pula. Semuanya itu sudah dikalkulasi, sudah dihitung, ya. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Abu Mizan tadi, ya, orang yang diazab di alam kubur terus menerus sampai hari kiamat. Sampai ayat tadi menyatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yauma taqumus saa adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka, api neraka terus dihembuskan ke alam kuburnya setiap pagi dan petang sampai kiamat. Nanti pada hari kiamat setelah beres seluruh proses hisab, masukkan Fir'aun dan balantaranya ke azab yang lebih dahsyat, yaitu di neraka. Ini jawaban yang pertama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Kedua, apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Itu nanti akan kita bahas. Sabar. Tapi sementara ini, pertama tentu saja iman dan amal soleh. Seluruh iman dan amal soleh yang kita lakukan itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Kedua, jangan lupa berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. baca di dalam sholat, dalam apa? Tahiyat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, salah satunya itu ya. Itu jangan lupa baca tentang hal itu, saking pentingnya. Ini di luar ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama menyuruh anaknya mengulang sholatnya apabila si anak tidak berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Saking pentingnya itu ya. Oleh karena itulah banyak-banyaknya berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di lain-lain telepon. Untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan kita angkat kembali. Halo. Naam. Iya, silakan. Nampaknya terputus. Oh iya, naam. Dengan siapa atau dari mana? Berarti di Pamulang. Naam, dari Pamulang. Waalaikumsalam. Silakan langsung pertanyaannya, Ibu. Pak Ustadz, apa yang dimaksud fitnah kubur? Terus kenapa bisa terkena fitnah kubur? Terus apa yang dirasakan oleh si mayat bila terkena fitnah kubur? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Ustadz, naam. Iya, Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Sudah diterangkan enggak apa itu fitnah kubur? Sudah ya. Mungkin ibu tadi ada tamu dulu mungkin. Fitnah kuburlah pertanyaan di alam kubur. Dari munkar nakir. Berbicara tentang tiga Rabb kita, agama kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat menyatakan amal kita juga ditanya, wa ma amaluk, bagaimana amalmu? Orang mukmin menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa amiltu bihi, ya. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman dan mengamalkannya dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan fitnah kubur, berupa pertanyaan di alam kubur. Kenapa itu disebut fitnah? Mana fitnah itu kan ujian. Karena memang menguji, karena memang pertama menguji sejauh mana amal kita waktu di alam dunia lalu terungkap melalui jawaban. Jawaban ini bukan jawaban yang didasarkan pada hafalan. Kita hafalkan sekarang ya. Kalau ditanya oleh malaikat munkar nakir, siapa Rabbmu? Kita jawab Rabb Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Dihafal sejak sekarang, tapi amalannya jauh enggak. Jawab pertanyaan dan jawabannya cermin dari amalan kita ketika di alam dunia. Walaupun menghafal, malah oleh keluarganya disisipi, diprint jawabannya. Ya, nanti di alam kubur dibuka. Enggak bisa. Ini bukan pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan hafalan, tapi berkaitan dengan amal. Jawabannya cerminan dari amal dia kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang iman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada syariatnya, mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan bisa menjawab pertanyaan itu secara benar, ya. Ya, jadi pertama itu menguji, makanya disebut fitnah. Kedua, menakutkan tadi, menegangkan, karena secara fisik penampilan munkar dan nakir membuat takut. Kedua, bentakannya dahsyat, bertanya sambil membentak dengan bentakan yang dahsyat, bikin mental kita jatuh, bikin mental kita down. Hanya iman dan amal soleh yang membuat orang itu ditegarkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan secara benar, ya. Jadi itulah yang disebut dengan fitnah kubur yang pasti teralami oleh setiap orang. Tapi sayang sekali waktunya kita tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.